Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira amma ba'd. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada pertemuan Jumat yang lalu kita telah menyimak seksama uraian penulis kitab Kunuzus Sirah terkait nama dan nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Juga pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui beberapa anak daripada kakek yang kelima Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdi Manaf. Juga pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui nama asli Hashim, bahwa Hashim bukanlah nama melainkan lakab, adapun namanya adalah Amr. Juga pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui beberapa anak daripada Hashim, yaitu Abdul Muttalib, Asad, Amr dan Nadlah. Dan juga telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu bahwa Abdul Muttalib adalah lakab, bukan nama. Adapun namanya adalah Syaibatul Hamd. Dan telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu sejarah atau sebab ia diberikan laqab Abdul Muttalib, hambanya si Muttalib. Baik, berikut ini kita akan menyimak uraian penulis rahimahullahu taala wa hafizah terkait dua kejadian besar yang terjadi di masa Abdul Muttalib, di masa kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bahkan bapaknya. Beliau sebutkan dua kejadian berikut ini karena ada kaitan erat dengan sejarah menjelang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beberapa tahun sebelumnya, dan juga karena dua kejadian ini telah disebutkan dengan riwayat-riwayat yang sahih dan masyhur di dalam kitab-kitab sirah serta banyak memberikan pelajaran penting untuk kita. Baik, mari kita simak uraian penulis terkait dua kejadian besar yang tertulis di dalam buku-buku sejarah Islam, terjadi di masa Abdul Muttalib, kakeknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal Ustaz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, wa Abdul Muttalib jaddu Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqa'at fi zamanihi hadithatan lam yaghfalhuma at-tarikh. Al-hadithatul ula hafru Zamzam. Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam kana qad tazawwaja Sarah, walakinahu lam yurzaq minha biwalad. فأهدت سارة جارية لها اسمها هاجر فولدت له إسماعيل ثم وقعت الغيرة في قلب سارة وطلبت من إبراهيم عليه السلام أن يبعدها عنها فانطلق بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء إلى مكة المكرمة وتركهما هناك فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا قال إلى الله قالت رضيت بالله فرجعت وظلت في مكة مع ولدها إسماعيل حتى فني الماء فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل فنظرت ونظرت هل تحس أحدا فلم تحس أحدا فلما بلغت الوادي سعت أتت المروة ففعلت ذلك أشواطا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل تعني الصبي فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه يشنغ للموت فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل فإذا هي بصوت فقالت أغث إن كان عندك خير فإذا جبريل فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الأرض فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر. قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تركته كان الماء ظاهرا فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها. Kejadian yang pertama kata beliau adalah kejadian terkait sumur air zam-zam. Jadi keberadaan air zam-zam itu di dalam sumur. Ya. Berikut ini cerita terkait air zam-zam. Kata penulis Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau menikah dengan Sarah saat itu. Dan di muka bumi saat itu tidak ada yang beriman selain mereka berdua. Di sini ceritanya beliau sebutkan secara ringkas dan singkat ya. Setelah sekian lama mereka menikah, juga belum dikaruniai anak oleh Allah Jalla wa'ala. Sampai suatu ketika Sarah dan Ibrahim alaihi wassalam pergi ke negeri Mesir. Singkat cerita, begitu mereka sampai ke negeri Mesir, mereka ditangkap oleh pihak kerajaan karena diketahui Sarah adalah wanita yang sangat cantik, karena memang beliau adalah wanita tercantik di muka bumi saat itu. Sementara Raja Mesir saat itu tidak ingin melihat ada seorang atau tidak mau mendengar ada seorang wanita yang cantik jelita, melainkan dia ambil paksa wanita tersebut untuk melampiaskan syahwatnya. Maka dia pun memerintahkan beberapa algojonya untuk menangkap dan membawa Sarah kepadanya. Begitu Sarah diambil paksa dari Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian Nabi Ibrahim pun salat dua rakaat memohon kepada Allah Jalla wa'ala, Sarah pun tiba di tempat raja tersebut dan dimasukkan ke kamarnya. Begitu Sarah telah masuk ke dalam kamarnya, raja tersebut pun ingin menyentuh Sarah. Tiba-tiba tangannya Allah Jalla wa'ala bekukan. Dia pun berkata kepada Sarah, tolong doakan aku kepada Allah agar Allah kembalikan tanganku, agar Allah Jalla wa'ala normalkan kembali tanganku ini. Sarah pun mendoakannya, kemudian Allah pun kembalikan tangannya menjadi normal kembali. Lantas dia pun kembali menyentuh Sarah, kemudian Allah bekukan kembali tangannya tersebut sampai sebanyak 3 kali. Setiap kali dia dibekukan oleh Allah Jalla wa'ala tangannya, dia meminta kepada Sarah untuk mendoakan ia kepada Allah agar Allah menyembuhkan tangannya. Setelah 3 kali terjadi sebanyak 3 kali, maka dia pun berkata kepada algojonya, ma ataitani bi ins, ya, wa inna ma ataitani bi jins. Wahai algojoku, yang kamu bawa ini bukan wanita, bukan manusia, seperti yang kamu bawa ini adalah jin. Kemudian raja tersebut pun menghadiahkan untuk Sarah pembantunya seorang wanita yang bernama Hajar. Baik, setelah ini kita masuk kepada uraian penulis karena beliau menyingkat di sini. Fa ahdat Sarah jariyah. Setelah sekian lama Sarah dan Ibrahim menjalankan rumah tangga, juga belum dikaruniai seorang anak. Sarah melihat dirinya telah tua, Nabi Ibrahim juga sudah tua, maka beliau pun menghadiahkan budak sahayanya yang dia dapatkan dari raja Mesir tadi yang bernama Hajar. Dia pun menikahkan pembantunya tersebut atau budak sahaya tersebut Hajar dengan suaminya Ibrahim alaihi salam. Berarti judulnya apa? Istri memberikan madu asli kepada suaminya. Dengar nih, ya. Si istri menghadiahkan madu asli ya, untuk suaminya Ibrahim alaihissalam. Tayib. Ibrahim pun menikahi Hajar. Setelah sekian lama, Allah Jalla wa'ala anugerahkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam seorang anak yang bernama Ismail dari istri yang kedua yang muda ini. Istri kedua yang muda ini yaitu yang bernama Hajar. Dari mana beliau memperoleh hajat? Dari istri yang pertama tama beliau. Naam. Berjalan waktu, Sarah mulai cemburu terhadap Hajar. Dia pun meminta kepada Nabi Ibrahim AS untuk menjauhkan Hajar dari dirinya. Artinya jangan ditempatkan di tempat yang sama dan berdekatan sehingga saling melihat di antara mereka. Ini di antara keadilan Sarah. Beliau tidak meminta suaminya untuk menceraikan madu aslinya. Beliau tidak juga mencelanya, tidak pula memarahinya. Tapi karena beliau tidak bisa mengingkari sesuatu di hati yang sifatnya manusiawi, yaitu kecemburuan terhadap madu aslinya, maka beliau meminta agar tidak ditempatkan di tempat yang sama, tapi hendaknya ditempatkan di tempat yang jauh, sehingga beliau tidak melihat kemesraan yang terjadi atau antara suami dengan madu aslinya tersebut. Masya Allah ya, sikap yang bijak. Fantalaqa bi Ismail wa Umm Ismail wa ma'ahum Shannah. Ibrahim pun pergi membawa Ismail dan ibunya Ismail, yaitu Hajar, dengan bekal Shannah. Shannah itu adalah aniyatun suni'at min jild awil qurb, sebuah bejana yang di dalamnya ada air. Mereka dibawa ke Mekah Al-Mukarramah. Watarakaha hunak, watarakahuma hunaka. Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di sana, di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian Hajar pun mengikuti Ibrahim. Di sini beliau singkat, alangkah indah kalau boleh sebutkan riwayat Abdullah bin Abbas dalam sahih terkait ini yang lebih rinci, karena cerita ini indah dan kalau diringkas seperti kurang tersambung atau kesinkronannya sulit untuk diketahui oleh seorang yang membaca cerita ini. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas dalam As-Sahih disebutkan ketika Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah, kemudian beliau pergi ingin kembali ke Syam, ke istri yang pertamanya, maka Hajar ibunda Ismail alaihi salam mengejar Ibrahim dari belakang, memanggil Ibrahim, tetapi Ibrahim tidak menoleh ke mereka sedikit pun. Ibrahim tidak menoleh ke mereka sedikit pun sampai Nabi Ibrahim tiba di Kadda. Bukan kidak ya, Kadda bi fathil kaf al mamdudah, mamdudat Kadda ya, sampai sebuah daerah Kadda, bagian yang tinggi dari Mekah yang nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada masuk ke Mekah melalui pintu ini. Sampai di sebuah tempat yang bernama Kadda, Hajar pun berkata kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, ila man tatrukuna?" Kepada siapa engkau tinggalkan kami? Karena beliau melihat Mekah kering kerontang, gunung bebatuan, jangankan manusia, air dan pepohonan pun tidak ada. Maka layak beliau bertanya demikian. Engkau tinggalkan kami kepada siapa? Ibrahim menjawab, ilallah, kepada Allah. Maka Sarah yang mendengar jawaban dari suaminya tersebut dan mengetahui bahwa suaminya, yang telah mengetahui suaminya adalah seorang nabi yang berbicara dengan wahyu dari Allah, beliau pun menjawab, radhina billah, radhina billah, kalau demikian kami ridha dengan keputusan Allah ini. Dalam riwayat Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas bisa dilihat pada nomor 300 atau 3113 ya. Beliau sebelumnya bertanya, "Wahai Ibrahim alaihi salam, Allahu amaraka bihadza? Apakah engkau melakukan ini atas perintah dari Allah Jalla wa Ala?" Ibrahim pun menjawab, "Na'am, benar. Aku meninggalkan kalian di sini, kemudian aku kembali ke Syam, ini semua atas perintah dari Allah Jalla wa Ala." Kemudian Sarah kembali bertanya, "Ila man taturukuna?" lantas kepada siapa engkau tinggalkan kami? Di sini enggak ada manusia, rumah enggak ada, manusia enggak ada, air enggak ada, pepohonan pun enggak ada, yang ada hanya gunung bebatuan. Maka Ibrahim menjawab, aku tinggalkan, aku serahkan kalian kepada Allah. Mendengar demikian, ibunda kita Hajar atau Ismail, nah, Hajar menjawab, radhiyna billahi rabba. Radhiyatu billah, kalau demikian kami ridha dengan putusan Allah Jalla wa'ala ini. Kemudian Ibrahim alaihissalam pun kembali berjalan. Sampai ketika beliau sudah berada di gunung atau di bukit yang tinggi di Mekah, di sebuah posisi yang beliau tidak terlihat lagi oleh beliau, Ismail alaihissalam dan suami istrinya Hajar, demikian pula mereka tidak lagi melihat atau tidak terlihat lagi oleh mereka Ibrahim alaihissalam, maka Ibrahim berdoa kepada Allah Jalla wa'ala yang Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim pada ayat yang ke-37. Beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'indaka bayt baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku, anak istriku di sebuah lembah yang tiada pepohonan di situ. Karena memang Mekah saat itu kering kerontang dan yang ada hanya gunung bebatuan. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang haram, yang disucikan. Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, tujuannya agar mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Maka jadikanlah hal ini sampai sekarang masih ada. Seberat-beratnya ujian yang kita rasakan ketika haji dan umrah. Setiap kali kita sudah pulang haji dan umrah, kita masih ingin balik ke sana, ya. Ya, seperti ada magnet yang menarik hati seorang mukmin. Bagaimana tidak, di sanalah tempat yang paling suci di muka bumi. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan berikanlah untuk mereka, anugerahkanlah untuk mereka buah-buahan agar mereka bersyukur. Allah pun kabulkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam ini. Nah, beliau pun pergi meninggalkan mereka kembali ke negeri Syam kepada istri pertamanya yang bernama Sarah. Farajan wa dhallat fi Makkah. Naam, istamir. Mustabaran. Qara'. Maka ibunda kita Hajar pun kembali ke Mekah bersama putranya Ismail alaihi salam. Sampai bekal air yang mereka miliki telah habis, dia pun berkata kepada dirinya, karena melihat Ismail alaihi salam yang sudah kehausan, bahkan hampir mati kehausan, dalam sebuah riwayat disebutkan dia talabbab, beliau sudah bergulir-gulir di air saking hausnya beliau karena air telah habis dan susu dari Hajar pun telah kering sehingga beliau tidak mampu menyusui Ismail lagi karena sudah kering disebabkan tiada makanan dan minuman yang beliau konsumsi. Beliau pun tidak tega melihat Ismail alaihi salam yang menangis dan bergulir-gulir di tanah karena kehausan. Beliau pun berpikir, saya harus melihat dan mencari, mungkin siapa tahu di sini ada seseorang yang bisa membantu. Maka beliau melihat gunung yang tinggi dan terdekat dari beliau adalah Gunung Safa, dan di masa itu adalah bukit. Safa ini bukit yang tinggi. Ya, namun sekarang sudah rendah, seperti gunung rumah yang ada di Uhud. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam gunung tersebut adalah gunung yang tinggi. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tempatkan di atasnya para sahabat ahli sniper, ahli panah untuk memanahi pasukan kaum musyrikin yang datang dari arah Mekah untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Beliau pun naik ke Bukit Safa, melihat rupanya tidak ada seorang pun yang terlihat oleh beliau. Beliau tidak melihat ada seorang pun manusia. Luar biasa ujian Allah Jalla wa'ala kepada beliau. Beliau bukan sekedar ditinggal oleh suami bersama anaknya, tetapi punya rumah, punya mobil, dikirim uang tiap bulan. Enggak. Beliau ditinggali bersama anaknya sendiri, hanya berdua dengan anaknya di sebuah tempat yang di situ enggak ada rumah, enggak ada buah-buahan, enggak ada air, dan enggak ada manusia. Padang pasir dan gunung yang bebatuan. Kalau di musim panas benar-benar panas, dan kalau di musim dingin benar-benar dingin. Maka ada baiknya kita belajar takwa dan tawakal serta syukur kepada Allah Jalla wa'ala dari kisah Sarah ini, afwan, Hajar ini. Kemudian beliau pun turun dari bukit Safa. Setelah itu beliau pergi ke bukit di depan Safa, yaitu yang disebut dengan Marwah. Begitu beliau sampai di pertengahan antara Safa dan Marwah, beliau melewati sebuah wadi, lembah. Yang kalau sekarang kita pergi haji atau umrah, ada tanda lampu hijau. Itu dulunya adalah lembah. Ya, di masa Hajar, di situ adalah lembah. Sa'ad, beliau pun Sa'ad, disebutkan dalam Sahih Bukhari, rafa'at tarfa di'iha thumma sa'ad sa'yal insanil majhud thumma atatil marwah. Ketika beliau melewati lembah tersebut, beliau mengangkat pakaiannya agar bisa ya berjalan dan lari dengan kencang. Beliau lari ya layaknya seorang yang sedang dikejar ya, atau yang sedang bersungguh-sungguhlah lari. Akan tetapi para ulama ketika mensyarah hadis ini menyatakan hal ini tidak dianjurkan pada kaum wanita yang melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah ketika haji dan umrah. Kenapa? Karena hal ini ketika Nabi mempraktikkan hanya untuk para sahabatnya. Dan hikmahnya kata para ulama agar tidak terlihat aurat mereka. Dengan mereka lah lari karena dengan mereka lari sangat mudah aurat mereka terlihat. Maka hal itu tidak dianjurkan. Dan dilakukan oleh Hajar saat itu ya, karena itu adalah lembah, dan juga karena beliau ingin segera naik ke bukit Marwah, ingin melihat adakah manusia yang bisa beliau minta bantuan kepadanya, melihat putranya yang sedang bergulir-gulir di tanah menangis karena kehausan. Begitu beliau sampai ke Marwah, naik ke atasnya, kemudian melihat ke bawah, juga tidak terlihat oleh beliau siapapun di bawahnya. Beliau pun turun kembali, kemudian kembali ke Bukit Safa. Beliau melakukannya sebanyak 7 kali yang berakhir di Marwah. Rupanya juga tidak ada seorang pun yang terlihat oleh beliau. Sementara ketika beliau melihat Ismail, ka'annahu yanshaghulil maut. Beliau melihat kondisi Ismail seperti anak yang hampir mati, bergulir-gulir di tanah sambil menangis karena kehausan yang luar biasa. Di saat kondisi seperti itu, tiba-tiba terdengar suara yang amat keras. Beliau pun berkata, "Aghith in kana indaka khair." Bantulah kami jika engkau memiliki sebuah kebaikan. Namun perlu diketahui ucapan Hajar ini, jangan sampai kita termakan atau terkena syubhat kuburiyun yang menjadikannya sebagai dalil bolehnya beristighatsah kepada orang yang tidak hadir di sisi kita, kepada para wali. Ini buktinya Hajar beristighatsah yang minta bantuan, bantulah kami tatkala dia mendengar suara yang keras. Maka kita katakan Hajar di sini sama sekali tidak meminta ke kuburan, bukan pula kepada wali yang masih hidup tetapi tak hadir di depan kita ya, apalagi yang telah mati. Tetapi beliau berkata demikian mengira ada seorang yang datang karena terdengar suara yang keras. Nah, bukan syafaat yang beliau minta, bukan pula menjadikan orang tersebut sebagai wasilah antara ia dengan Allah dalam beribadah. Beliau pun berkata, "Aghith in kana 'indaka khair." Tolong bantu kami jika engkau memiliki kebaikan, maksudnya makanan dan minuman. Rupanya yang datang adalah malaikat Jibril alaihissalam. Faqala bi'aqabihi. Beliau pun Jibril alaihissalam memukul tongkat yang ada di tangannya ke tanah. Fanbathaqal ma. Tiba-tiba keluarlah air dari bumi. Padahal Mekah tanahnya bebatu, bebatuan. Gunungnya gunung bebatuan. Ini sesuatu yang mustahil secara logika ya. Secara logika ini sesuatu yang mustahil. Nah, secara logika manusia. Faduhisyat ummu Ismail. Ismail pun, Hajar alaihi salam pun terkejut. Kok bisa keluar air di Mekah? Sementara tanahnya bebatuan. Nah. Faja'alat tahfur. maka beliau pun mulai menggali. Dalam riwayat yang riwayat dalam Sahih Bukhari disebutkan fatuhawwidhuhu. Beliau membentukkan kolam, membuatkan sumur agar air itu masuk ke dalam sumur tersebut, khawatir air tersebut akan habis kalau beliau tidak menggali sumur dengan tangannya. Maka Jibril alaihi salam memberikan teguran kepada ibunda kita Hajar, tenang, air ini tidak akan pernah habis. Barulah beliau tenang. Maka Nabi SAW ketika menceritakan kisah ini, beliau mendoakan Ummu Hajar, ya rahamullahu Umma Ismail, semoga Allah merahmati ibundanya Ismail Hajar. Andai kata dia tidak membuat sumur, maka sungguh air zam-zam itu akan selalu ada sebagai mata air yang ada di Mekah. Ya. Tapi beliau menggali karena khawatir nanti akan habis kalau tidak digali dibuatkan, kalau beliau tidak membuat sumur. Dari sini kita mengambil betapa santunnya bahasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan hal ini terkait sikap Hajar di atasnya, rahimah yarhamullahu Hajar. Nah, semoga Allah merahmati Hajar. Ya, aduhai kalau dia tidak menggalinya. Niscaya air zam-zam itu adalah sebuah mata air yang selalu mengalirkan air di suatu tempat tertentu. Nah, rupanya Allah Jalla wa'ala berkehendak lain. Ya, mungkin andai kata masih seperti mata air, maka tentunya ya Mekah tidak bisa diperluaskan seperti saat ini ya, kalau bukan di dalam sumur. Karena kita tahu sekarang posisi sumur zam-zam itu sudah berada di dalam Masjidil Haram. Nah, Nabi SAW menyatakan, "Law tarakatu kana al-ma'u zahiran." Andai kata Hajar tidak menggali sumur saat itu, maka air zam-zam itu akan terlihat sebagai mata air yang memancarkan air. Faja'alat tashrabu min al-ma' wa yaduru labanaha 'ala sabiha. Dia pun meminum dari air zam-zam tersebut, kemudian dia pun menyusui Ismail alaihi salam. Susunya kembali ya ada, dan beliau pun kembali menyusui putranya Ismail alaihi salam berkat air zam-zam yang telah beliau minum. Kuasa dari Allahu Jalla wa'ala. Ini menerangkan kepada kita bahwa anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karabi wa anna al-ma'al usri yusra. Pertolongan Allah itu akan turun tatkala kita bersabar. Kelapangan itu pasti ada setelah kesempitan, dan kesemudahan itu pasti ada setelah kesusahan. Maka jangan pernah kita pesimis dari bantuan Allah Jalla wa'ala. Terkadang bantuan dan pertolongan Allah itu datang dari sisi-sisi yang tidak pernah kita prediksi. Di luar prediksi kita. Di luar perkiraan kita. Karena Allah Jalla wa'ala innama amru idha arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka seorang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala hendaknya selalu optimis terhadap pertolongan dan bantuan serta kemudahan dari Allah Jalla wa'ala. Jangan pernah pesimis. Karena Allah lah yang telah berfirman, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan senantiasa memberikannya jalan keluar, solusi dalam setiap masalahnya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Maka hendaknya wanita-wanita yang saat ini sedang diuji oleh Allah Jalla wa'ala, terkhusus ya mereka telah hijrah diuji oleh Allah Jalla wa'ala, tiba-tiba suaminya meninggal dunia. Sebenarnya enggak ada yang tiba-tiba ya, karena jadwal kematian itu sudah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala, baik semenjak di dalam perut seorang ibu ya maupun di dalam laut Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi ini bahasa kita saja tiba-tiba. Ya. Itu hal yang memberatkan ya. Dia misalkan seorang wanita bersama suaminya dengan anaknya, dan yang bekerja hanya suaminya, dan lebih lagi mereka tinggal di sebuah negeri daerah, sebuah kota yang mereka sebagai perantau di situ. Kemudian suaminya meninggal, sementara dia tidak punya pekerjaan atau penghasilan sendiri, tidak ada pula kerabat yang bisa memberikan atau mengirimkan uang setiap bulan ke mereka. Ya, ini hal yang memberatkan. Ya. Tapi demi Allah, seberat-beratnya ujian yang menimpa kaum wanita atau sebagian kaum wanita di masa ini, baik dari sisi ekonomi ya, atau ditinggali suami yang meninggal dunia, maupun ditinggali suami karena perceraian, itu tidaklah lebih berat atau melebihi ujian Allah Jalla wa'ala kepada Hajar. Allah Jalla wa'ala menguji beliau dengan Allah perintahkan suaminya sebagai Nabi Allah Jalla wa'ala Ibrahim untuk meninggalkan Hajar bersama bayinya di sebuah padang pasir yang kering kerontang. Di sana tidak ada air, tidak ada makanan, tiada buah-buahan, bahkan manusia pun tidak ada. Jangankan manusia, hewan pun tidak ada. Tapi beliau tidak menjerit-jerit, ya. Enggak tiap hari buat status, ya. Mengeluh di status, ya. Memang, ya, kita, Masya Allah, ya. Tidak seperti kaum lebay dari kaum Hawa di masa now, ya. Di masa sekarang ini. Semua masalah rumah tangganya, dia perlihatkan di status WA-nya, ya. Allahul Musta'an. Nah, istamir Ustaz Farhan. Kita lanjutkan kembali. فمر ناس من قبيلة جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذلك وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هم بالماء فأتوا إليها فقالوا يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك ولما بلغ إسماعيل مبلغ الرجال تزوج امرأة منهم ثم إن إبراهيم قال لسارة إني مطلع تركتي فجاء فسلم فقال أين إسماعيل فقالت امرأته ذهب يصيد قال قولي له إذا جاء غير عتبة بابك فلما جاء أخبرته فقال أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك. نعم يا. Setelah berjalan waktu lewatlah sekelompok orang dari kabilah Jurhum di batnil wadi, di lembah yang ada di Mekah. Mereka melewati lembah yang ada di Mekah. Kemudian mereka melihat ada seekor burung yang terbang. Maka mereka pun menganggap ini sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena mereka berada di sebuah tempat yang kering kerontang, yang tanahnya bebatuan. Dan biasanya seekor burung terbang ya, menandakan di bawahnya itu ada air. Tiba-tiba ada burung ya yang berkicau, ya, mereka pun menganggap ini sesuatu yang aneh. Mayakunu atir ila alama, karena sekelompok burung tidak mungkin ada berkicau seperti ini melainkan karena ada air. Faba'athu rasulahum fanazara faidahum bilma, mereka pun mengutus utusan mereka untuk ke Mekah. Begitu utusan mereka tersebut datang ke Mekah, mereka melihat ada air di Mekah, dan di sana ada seorang wanita bersama bayinya, yaitu Hajar dan Ismail alaihissalam. Mereka pun pulang dan menyampaikan kepada kaumnya. Maka mereka pun sepakat untuk pergi ke tempat Hajar di Mekah tersebut. Begitu mereka sampai di sana, mereka berkata kepada ibunda Ismail, Hajar, ata'dhanina lana an nakuda ma'ak, apakah engkau mengizinkan kami tinggal di sini bersama engkau? Lihat adab mereka ya. Subhanallah. Sudah berapa ribu tahun mereka ini ya. Sementara zaman kita sekarang ada orang sudah lahir dalam keadaan muslim, enggak punya adab. Ya. Asal pakai barang orang ya. Ya. Sembarang pakai sendal orang ya. Sendal pakai sepeda, sembarangan pakai sepeda orang ya. Sembarangan memakai barang kawannya. Tuh datang ke rumah orang sembarang aja seperti badui ya. Tidak ada kalam, tanpa salam ya, main nyelonong aja. Lihat ini orang zaman dahulu udah berapa ribu tahun padahal. Sudah berapa ribu tahun yang lalu ini kejadian. Wallahu alam, sudah berapa ribu, sudah berapa ratus tahun yang lalu. Eh, antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya udah 15 abad ya. Ini zamannya Ibrahim alaihi salam. Mereka minta izin dulu kepada Hajar. Sekalipun ya, itu bukan tempat beliau secara kepemilikan, tapi karena beliau yang pertama kali di situ dan orang yang pertama kali adalah satu-satunya orang yang berada di situ, mereka mengira ini adalah tempatnya. Maka mereka pun minta izin. Apakah engkau izinkan kami tinggal di sini bersama engkau? Dalam riwayat disebutkan karena Hajar itu suka bermasyarakat, suka bergaul dan suka tinggal bersama manusia, beliau pun mengizinkan mereka tinggal bersamanya di Mekah Al-Mukarramah. Begitu Ismail alaihi salam telah dewasa, beliau pun menikahi seorang wanita dari kabilah Jurhum. Dari sinilah asal usulnya Arab Al-Musta'arabah dan Al-Arab Al-Aribah. Beliau menikahi seorang wanita dari kabilah Jurhum. Berjalan waktu, Ibrahim alaihi salam yang sedang berada di Syam bersama istri pertamanya Sarah, beliau berkata kepada Sarah, "Inni mutali'un tarakati, wahai Sarah. Aku akan pergi ke Mekah menjenguk anak istri yang telah aku tinggalkan di sana, yaitu Hajar dan Ismail." Faja'a. Sarah pun mengizinkannya. Lihat bagaimana sikap adil dan bijaknya Sarah. Padahal beliau akan ditinggal pergi oleh suaminya di waktu yang tidak diketahui dan perjalanan cukup panjang dari Syam ke Mekah. Kalau wanita zaman sekarang mungkin berat ya. Bisa-bisa dia bilang udah mungkin istri yang kedua udah mati di sana tuh, enggak ada berita pun udah sekian tahun ya. Udah lain kali aja lah Bang, minggu depan kan bisa. Udah minggu depan nanti, minggu depan lagi. Ya. Tidak demikian ya dengan Sarah. Sarah mengizinkan suaminya, membolehkan suami untuk pergi meninggalkan ia demi menjenguk istri keduanya. Faja'a fasallam. Ibrahim pun datang ke Mekah, ya, mendatangi rumahnya Ismail, memberikan salam, dan yang ada adalah istrinya. Beliau bertanya, "Aina Ismail?" Di manakah Ismail? Istri beliau pun menjawab, "Zahaba yasid." Dia telah pergi berburu. Qala quli innahu idza jaa ghayr atabata babik. Ibrahim alaihi salam berkata kepada istrinya Ismail, "Nanti kalau suamimu pulang," itu Ismail, "tolong katakan kepada dia untuk menggantikan kayu pintu ini." Dalam riwayat Sahih Bukhari disebutkan, beliau berkata demikian setelah istrinya banyak mengeluh kepada Ibrahim. Ketika Ibrahim alaihi salam menanyakan bagaimana kondisi rumah tangga kalian, dia langsung menjawab, "Kami miskin ya, berada di dalam kesempitan ya, kesusahan." Padahal dia belum kenal siapa orang tua yang sedang berada di depannya ini. Walaupun itu adalah mertuanya, ayahanda suaminya. Tapi dalam riwayat disebutkan dia belum mengetahuinya. Tapi begitu cepat dia menyebutkan keluhannya kepada Nabi Ibrahim. Dan tidak menyuruh Nabi Ibrahim untuk mampir masuk ke dalam rumahnya. Melihat sikap menantunya tersebut, yang ia tidak sadar bahwa Ibrahim adalah mertuanya, Ibrahim berpesan kepada dia, "Nanti kalau suami pulang, sampaikan ke dia agar mengganti kayu pintu ini." Falamma ja'a akhbaratuhu. Begitu Ismail pulang, Ibrahim pun telah tiada, telah pergi balik ke Syam. Ismail alaihi salam dalam riwayat dilihat dia, dalam riwayat disebutkan beliau melihat seperti ada sesuatu yang berbeda dari suasana istrinya, maka beliau pun menanyakan apa yang terjadi. Istrinya pun menyampaikan bahwa datang seorang kakek tua, orang yang sudah tua, menanyakan dirimu. Aku pun menyampaikan bahwa engkau telah pergi berburu. Terus apa dia katakan, tanya apa lagi ke kamu? Tanya Ismail alaihi salam. Istrinya pun kembali menjawab, dia menanyakan bagaimana kondisi rumah tangga kita. Aku menyampaikan sebagaimana adanya. Kita berada dalam kesulitan, kesusahan, kemiskinan. Lantas dia ausaki bisyai, apakah ia memberikan pesan kepadamu tentang sesuatu? Iya, dia memberikan pesan agar engkau mengubah atau mengganti kayu pintu ini. Maka Ismail alaihi salam menyatakan, itu adalah ayahandaku Ibrahim, Nabi Allah Jalla wa'ala. Dan yang dia maksud dengan kayu pintu ini adalah dirimu. Falhaqi bi ahli. Maka pulanglah kamu, kembalilah engkau ke keluargamu. Subhanallah. Ibrahim alaihi salam memberi nasihat kepada anaknya Ismail alaihi salam untuk mengembalikan, untuk menceraikan istrinya, karena istrinya memiliki sifat yang tidak baik, yaitu suka mengeluh. Suka mengeluh. Ya, dan menyampaikan keluhan kondisi kehidupan rumah tangganya kepada orang lain. Pada orang lain tersebut dia belum mengenal siapa dia. Karena Ibrahim alaihissalam belum memperkenalkan dirinya kepada dia. tapi dia begitu cepat menyampaikan keluhan rumah tangganya kepada Ibrahim alaihissalam yang belum ia ketahui itu adalah sebagai mertuanya. Lalu bagaimana dengan kaum wanita atau sebagian wanita zaman ini pagi update status tentang rumah tangganya, nanti menjelang zuhur ya ngeluh lagi, ba'da asar ya ngeluh lagi, ya maghrib ngeluh lagi. Yang mengetahuinya tidak hanya teman satu letting dengannya, tetapi seluruh orang yang membaca statusnya mengetahuinya. Memang berat ya hidup sebagai istri yang dipoligami ya. Memang tidak semudah itu menjalankan poligami itu dan seterusnya. Apa-apaan ini? Ya. Subhanallah ya. Bahkan lebih buruk dari itu adalah kaum wanita yang membuka kartu aswamia di medsos. Kartu aswamia dibungkat, dibuka habis-habisan sama dia di medsos. Ini tentunya jauh lebih layak untuk ditinggalkan. Kemudian perlu diketahui dari sikap Ibrahim alaihissalam ini, kata para ulama, bahwa jangan seorang mengambil pelajaran dari kisah ini untuk langsung menceraikan istrinya apabila ayahnya meminta kepadanya untuk menceraikannya secara mutlak. Secara mutlak. Tetapi itu dilakukan apabila ayahnya yang meminta kepadanya untuk menceraikan istrinya adalah seorang yang berilmu, bertakwa kepada Allah. Dan dia meminta hal tersebut kepada anaknya karena akhlak istrinya yang tidak baik dan suaminya tidak mengetahuinya, bukan hanya karena nilai-nilai dunia. Oleh karenanya ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma diminta oleh Umar untuk menceraikan istrinya, beliau enggan menceraikannya. Umar pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kronologisnya. Kemudian Abdullah bin Umar dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditegur untuk menceraikan istrinya. Atni abak, taati Umar, ayahmu yang memerintahkan engkau untuk menceraikan istrimu tersebut. Sementara dia adalah wanita yang paling dicintai oleh Abdullah bin Umar. Maka di masa Imam Ahmad ada seorang murid bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadis Abdullah bin Umar ini. Maka Imam Ahmad menyatakan, kalau ayah kamu itu seperti Umar, maka taati dia. Jelas ya? Kata Imam Ahmad, kalau ayah engkau itu seperti Umar, maka silakan kamu taati. Artinya apa? Dirinci. Ya, maka apabila seorang mengalami hal yang seperti ini, orang tuanya terkadang terjadi ya, ayahnya meminta kepada dia untuk menceraikan istrinya atau ibunya, maka dia lihat kalau sebabnya adalah karena ketidakcocokan dari sisi karakter, bukan karena istrinya punya akhlak yang buruk, mendolimi mereka ya, atau khianat di belakang dia, hanya karena tidak suka ya, yang tidak layak dijadikan sebagai alasan untuk menceraikannya secara syar'i karena akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik terhadap mereka dan anak-anak mereka, maka jangan dilakukan. Nah, barakallahu fik. Berikutnya, atau karena waktu yang singkat untuk pelajaran sirah hari Jumat, saya maghrib ada kajian dan pada isya juga ada kajian, kita cukupkan sampai di sini dan cerita ini akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Baik, jika ada 1-2 pertanyaan saya persilahkan. Baik, afwan Ustaz, suaranya kurang jelas ya, sekarang sudah jelas alhamdulillah. Baik, teman-teman di Zoom, ada yang mau menyetor nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Adenan yang telah kita ambil di pertemuan yang lalu? Jika ada, insyaAllah akan kita berikan hadiah. Nah, Mas. Ada? Ada yang hafal nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Adenan? Ada, masyaAllah, Zuanda dari Ma'ad Postim. Fadhal ya akhi Zuanda, Allah yuzawijak zawjah salihah. Fadhal. Jangan lihat ya. Allah Maha tahu. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Allah Maha melihat. Jangan lihat ke buku. Hafalan ya, hafalan. Ya, Ustaz, ya. Hafalan. Insyaallah ada hadiah. Barakallahu fiik. Silakan akhi Zuanda. Hasyim bin Abdul Malik. Halo? Hah? Pakai ini? Di speaker enggak bisa? Hah? Coba dicolok dulu. Sebentar, sebentar. Zuanda ya. Baik. Kok enggak ada suaranya? Silakan Zuanda di store. Barakallahu fiik. Ya, Ustaz. Muhammad bin Abdullah bin Nabi samping Adenan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hafs bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adenan wa Adenan min waladil Ismail. Masya Allah. Ini hafalan atau sambil lihat ke buku? Hafalan insyaAllah. Masyaallah. Insyaallah hadiahnya ya. Akan ada ya. Baik. Hadiah enggak mesti mahal kan? Pisang goreng juga hadiah kan? Tapi enggak insyaallah akan ada hadiahnya. Barakallahu fiik. Masih ada 1-2 orang lagi yang menyetor nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naam. Ada masyaallah Bang Abdullah Malino dari Makassar ya. Baik. Baik, silakan. Tanpa melihat buku. Dan ya, Allah Maha melihat. Baik. Kedengaran nih Ustaz ya. Perlihatkan videonya. Naam, faddal akhi. Ismu wa nasabu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhar ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Baik Ustaz. Masyaallah. Ya, insyaallah akan kita kirimkan ke Makassar ya. Mohon share alamat ke nomor admin ya. Baik Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Allah yuzawijak. Amin. Allah yarhamak. Nah, masih ada yang mustor? Kalau ada akhwat yang mustor, silakan, tapi tanpa menghidupkan videonya. Hafalan, ada, silakan. Ini siapa ini? Yang mau mustor? Lagi, satu lagi. Siapa yang duluan? Arif, Ustaz. Arif, Arif, Ma'ad, Ma'ad, Postim. Arif dari mana ini? Arif Ustaz. Dari Postim. Dari Postim Ustaz. Naam, hidupkan videonya barakallahu fik. Tanpa melihat buku dan Allah Maha melihat. Ya Ustaz. Fadhal, barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Wa Adnan min waladi Ismail. Antara Adnan dengan Ismail masih ada berapa orang lagi? 7 atau 9 ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Allah yafatak. Baik. Ada pertanyaan? 1, 2, atau 3 pertanyaan? Teman-teman di Zoom, faddal jika ada ingin disampaikan. Barakallahu fiikum. Allah yafatakum. Allah yuzawijak ya akhi Arif. Naam, ada hal yang ingin ditanyakan? Baik. Di sini ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana hukumnya menjual emas dengan cara online atau DP terlebih dahulu? Kemudian bagaimana jika kita membuat cincin untuk menikah orang kafir? Jazakallahu khair. Ada 3 pertanyaan ini ya. Yang pertama, hukum menjual emas dengan cara online ya atau DP terlebih dahulu. Tidak boleh. Ini namanya riba nasiah. riba disebabkan karena tidak kontan. Karena emas salah satu dari 6 snaf ribawi yang apabila dijual dengan uang dia harus kontan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang jika saya enggak salah ingat Abdullah bin Umar dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Adh-dhahabu bi-dhahab wal-fiddah bil-fiddah wal-milh bil-milh wal-bur bil-bur wal-sya'ir bil-sya'ir wat-tamr bi-tamr yadan bi-yadin mithlan bi-mithlin fa in ikhtalafatil ajnasu fabi'uha kaifa syi'tum yadan bi-yadin." Emas dengan emas, perak dengan perak, ya. Garam dengan garam, kurma dengan kurma, syair dengan syair, bur dengan bur. Kedua-duanya sering diterjemahkan dengan terjemahan yang sama, gandum ya, tapi dari jenis yang berbeda. Kalau dalam bahasa Arab ini harus kontan dan harus sama nominalitasnya. Apabila dijual dengan jenis yang berbeda, boleh dengan nominalitas yang berbeda, tetapi harus dalam keadaan kontan. Emas dengan emas harus kontan dan sama nominalnya. Emas perak dengan perak harus sama nominalitasnya dan harus kontan. Garam dengan garam, kurma dengan kurma, bur dengan bur, syair dengan syair harus sama nominalitasnya dan harus kontan. Kalau emas dengan perak boleh beda berat di antara keduanya, nominalnya boleh berbeda tapi harus kontan, ya. Kalau emas dengan bur syair, ya itu boleh kontan, boleh juga nasiah. Karena hadis yang mengecualikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, beliau punya hutang bur satu sok di sisi Yahudi dengan jaminan topi perang beliau. Ya, syahidnya beliau mengutang bur, dan bur salah satu dari snaf ribawi. Ini enggak mungkin kalau beliau membayar dengan bur, karena kalau beliau menggantikannya dengan bur berarti jatuh nasib riba nasiah. Mesti boleh membayar dengan uang yang masa itu adalah dinar atau dirham. Maka tidak boleh, ya. Ini sering terjadi, ya. Maka solusinya cari wakil Anda di tempat tersebut, dan tidak bukan si penjual sebagai wakil Anda, ya. Minta ke wakil Anda, ya, yang mewakili Anda untuk membeli emas tersebut. Kemudian dia yang membayarnya secara kontan dan langsung menerima barang tersebut, kemudian memberikannya kepada Anda. Dan ini sering terjadi atau banyak terjadi sekarang, ya, di pegadaian-pegadaian emas, ya. Jadi dia nyetor uang tiap bulan sekian, nanti diberikan berapa gram emas begitu, ya. Nanti kalau udah dalam waktu tertentu baru dia ambil. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia belum menerima emasnya. Bahkan emas yang itu milik dia itu masih berada di batangan emas yang itu bercampur dengan miliknya toko emas atau bahkan dengan punya orang lain. Dia tidak memiliki kecuali hanya sekedar bukti bahwa dia telah membayar uang dengan jumlah emas tertentu. Ini enggak boleh. Ini ada riba nasiah, tidak kontan. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang tadi, yang kedua, kok terhapus? Tadi ada pertanyaan satu lagi, kan, dari pertanyaan yang sama, terhapus ya? Kemudian kita membuatkan cincin untuk menikah orang kafir, sekedar menjual, ya, maka insyaallah ta'ala tidak mengapa. Karena ini masalah jual beli. Kita jual cincin kepada orang kafir dengan selama tidak riba, dengan cara yang riba, ya, dan biadin, mislan bi mislin. Adapun dia menggunakannya untuk menikah, ya, itu antara terserah dia. Seperti kita jual nasi untuk orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak melihat ada unsur keharaman dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-mufni fiya yutu. Maksudnya? Assalamualaikum Ustaz, apakah sifat mengeluh tentang keluarga adalah mutlak hal yang tercela karena ada sebagian yang berharap solusi dari keluhannya kepada orang lain? Tentunya tidak mutlak. Makanya saya sebutkan contohnya tadi, keluhan sebagian wanita di medsos, Kalau di medsos udah pasti tercela kan? Orang tua apa dia? Keluh ke rumah tangga di medsos. Siapa yang menjawab nanti? Yang akan memberi solusi? Bisa jadi Abu Lahab yang memberikan komentar terhadap status dia. Ya. Adapun menyampaikan keluhan tentang rumah tangga kepada seorang yang berilmu dan amanah dengan harapan mendapatkan solusi darinya, ini tidak tercela, dilakukan oleh para sahabiyah ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa suaminya itu syahih, pelit, terkadang tidak memberikan uang belanja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, silakan kamu curi uang dia itu dari bajunya ataukah yang lainnya, walaupun dia tidak mengetahuinya sebutuhnya. Ini kan ada curhatan ya, ada keluhan dari seorang istri tentang suaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya untuk mendapatkan solusi, bukan untuk menggibah atau membunuh karakternya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fik. Baik, bismillah ustaz, bagaimana hukum memakai gufud? Barakallahu fik ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya bukan pakar dalam hal ini. Ya, silakan ditanya kepada al-ustaz Erwandi, beliau pakarnya dalam hal ini. Ya. Dan insyaallah taala jawaban beliau ilmiah dan akurat. Sekalipun saya melihat ada perselisihan ya dari para dai yang mereka lebih berilmu dan lebih tua dari ana terkait hukum gufud ya. Ya. Dan ana sendiri lebih condong kepada pendapat atau penjelasan yang menyatakan boleh, karena uang yang kita letakkan di GoFood bukan untuk dideposit dengan tujuan dipinjamkan yang dengannya kita mendapatkan bunga, tetapi kita meletakkan uang di situ sebagai deposit, sebagai saldo kita kapan kita punya kebutuhan untuk membeli sesuatu ya, kemudian kita pakai saldo tersebut. Adapun setelah itu kita diberikan hadiah ya, atau dengan diskon ya, andai kata diskon tersebut tidak diambil, maka itu lebih selamat ya. Seperti hadiah yang diberikan oleh pihak bank kepada kita atas simpanan yang telah kita lakukan pada mereka, maka lebih baik jika tidak diambil. Tapi andai kata ada diskon, maka tidak bisa dipaksakan, karena ini karena sebagai bentuk bunga atau pinjaman kita kepada mereka yang berbunga ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ibaratnya kita memanggil menelpon seorang yang kita atau dia sudah dimaklumi seorang bekerja di sebuah jasa pengantaran mengantar orang atau makanan. Kemudian kita menelpon dia, wahai fulan tolong belikan ini di toko ini, dan kita tahu dia sebagai gojek ya, misalkan gojek offline, kita telepon dia, ongkosnya sudah jelas ya ke tempat kita dari tempat tersebut. Kemudian kita minta kepada dia untuk membeli suatu barang, dan kita minta tolong kepada dia, tolong pakai uang Anda terlebih dahulu, setelah itu nanti akan saya gantikan. Nah, begitu dia datang, kita bayar jasa dia, kemudian kita kembalikan utang yang kita pinjam ke dia. Tidak ada unsur ribanya kan? Nah, wallahu taala alam bisawab. Wala ilmu indallah. Barakallahu fik. Baik, cukup sampai di sini ya. Karena saya ada pelajaran pada maghrib dan pada isya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.